بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، selanjutkan pelajaran syarh masail jahiliyah. Dan sebelumnya afwan karena agak terlambat. Saat ini kita telah masuk ke masalah ke-33 yang mana judulnya adalah tanaquduhum fil iqrari wal inkar. Keberadaan mereka yaitu ahlul jahiliyah tanaqud, saling kontradiksi pada iqrar dan ingkar pada hal yang mereka akui, hal yang mereka dakwakan, dan juga pada hal yang mereka ingkari. Artinya suatu hal yang mereka dakwakan, itu juga hal yang mereka ingkari sebagiannya. Suatu hal yang mereka ingkari, itu juga suatu hal yang mereka dakwakan. Dan akan dijelaskan, atau Syekh akan jelaskan berikutnya, bagaimana hal itu bisa terjadi. Ya, bagaimana hal itu bisa terjadi. Al-Mas'alah Salisa wa Salasun, masalah ke-33, ingkaruhum ma aqarru annahu min dinihim. Tindakan mereka mengingkari sendiri apa-apa yang mereka sebut itu termasuk dari agama mereka. Ya, mereka mengatakan itu adalah bagian dari agama kami. Akan tapi pada kenyataannya mereka juga mengingkarinya. Kama fa'alu fi hajjil bait. Sebagaimana mereka lakukan dalam haji ke Baitullah al-Haram. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala firman, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya, dan tidaklah ada orang yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Asy-syarahnya, perkata Asy-Syaikh Shalih Fawzan hafizahullah Ta'ala, al-yahud yad'una annahum ala millati Ibrahim alaihi salam. Kaum Yahudi, mereka mengaku atau mereka mengatakan bahwasanya mereka berada pada agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan kami berada pada agama Ibrahim. Mereka berdebat dengan kaum Nasrani, juga berdebat dengan kaum muslimin tentang siapa yang paling berada pada agama Ibrahim, ya. Walakinnahum, akan tetapi mereka, kaum Yahudi itu sendiri, lamma huwilatil qiblah ila al-Ka'bah allazi banaha Ibrahim ankaru hadza ghayatul inkar wal iyadu billah. Akan tapi mereka pula ketika Ka'bah atau ketika kiblat kaum muslimin, ya, dipindahkan ke Ka'bah, diubah dan Ka'bah menjadi kiblat kaum muslimin, ankaru hadza ghayatul inkar wal iyadu billah. Mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari bagaimana kiblat, ya, dipindahkan ke Ka'bah. Li'annahum lam ya'tarifuna bil Ka'bah. Karena mereka tidak mengakui Ka'bah. Mereka tidak mengakui Ka'bah sebagai sebuah tempat ibadah. Mereka tidak mengakui Ka'bah sebagai kiblat, ya, dan juga tidak mengakui Ka'bah sebagai sebuah tempat, ya, yang disucikan. Ini yang dilakukan oleh sebagian mereka. Maka ketika kiblat dipindahkan, mereka merasa heran dan mengingkarinya. Ya, bagaimana bisa kiblat dipindah dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah? Wala bil hajj allazi huwa min dini Ibrahim. Tidak pula mereka mau mengakui haji. Mereka tidak mau mengakui haji. Ya, tidak mengatakan haji tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan. Ya, oleh karena itu yang berhaji adalah orang-orang Arab, bukan mereka. Ya, mereka tidak mengakui hal ini. Ya, allazi huwa min dini Ibrahim. Yang mana hal ini, yaitu haji adalah termasuk agama Ibrahim. Bahkan termasuk dari syariat Ibrahim yang paling jelas, paling terlihat. Ya, ini adalah suatu hal yang tidak diragukan lagi. Ini adalah bentuk kontradiksi mereka. Mereka mengaku kami berpegang dengan agama Ibrahim. Mereka mengaku Ibrahim termasuk golongan kami. Ibrahim alaihissalatu wassalam termasuk golongan kami. Ya. Akan tapi syariat-syariat Nabi Ibrahim tidak mereka terima. Tidak mereka terima. Dan ini bukan suatu hal yang aneh terjadi pada mereka. Karena mereka sebelumnya juga hal yang sama ketika mereka mengatakan bahwasanya kami hanya menerima nabi-nabi dari kalangan kami. Tapi kenyataannya sebagian dari nabi-nabi tersebut mereka bunuh. Sebagian lagi mereka dustakan. Wa yaquluna bi tawajjuh ila al-qiblah. Mereka ingkar terhadap tindakan at-tawajjuh ila al-qiblah menghadap kiblat wa hum ya'lamuna anna hadha huwa al-haq. Padahal mereka mengetahui ini adalah kebenaran. Mereka tahu hal itu adalah kebenaran akan tetapi kesombongan mereka, tidak mau mengakui, tidak mau kalah mereka, inilah yang menyebabkan mereka mengingkari kebenaran tersebut. Wa annal Ka'bah huwa kiblat Ibrahim. Mereka mengetahui bahwa Ka'bah adalah kiblatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa anna Ibrahim huwa allazi assasa hadzal bait. Dan bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam lah yang membangun Ka'bah ini. Membangun Ka'bah ini ya, Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Mereka berdua lah ya, yang membangun Ka'bah tersebut. Wa banahu bi amrillahi azza wa jalla. Serta keduanya lah yang membangunnya ya, dengan perintah Allah azza wa jalla. Alloh ta'ala merintahkan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam untuk membangun Ka'bah. Ya, kama qala ta'ala wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Ya, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah ya, ditempatkan di sana, diberi tahu tentang tempat tersebut ya. Al-ayah wa sahatil Ka'bah. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala firman dalam ayat yang lain, wa iz yarfa Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim serta Ismail sedang mengangkat pondasi, membangun untuk pondasi dari Baitullah ini. Mereka mengakui hal ini sebenarnya. Mereka mengetahui bahwasanya Ka'bah adalah bangunan dari Ibrahim alaihissalatu wassalam. Akan tetapi mereka mengingkari tindakan menghadapnya dalam ibadah. Mereka mengingkari haji yang merupakan salah satu syiar, salah satu ibadah yang paling besar yang dilakukan di sekitar Ka'bah. Ya. Padahal dalam waktu yang sama mereka memperebutkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, menyatakan bahwa Nabi Ibrahim bersama kami, ya. Al-ayah fasaratil Ka'bah min bina Ibrahim bi amrillah wa hiya qiblatuhu wa hum yunkiruna hada. Maka jadilah Ka'bah termasuk dari bangunan Ibrahim dengan perintah Allah Ta'ala wa hiya qiblatuh, dan itu adalah kiblatnya. Wa hum yunkiruna hada, dan mereka mengingkari hal ini ya, mereka mengingkari bahwa itu termasuk dari kiblat, padahal itu adalah hal yang termasuk paling zahir, paling jelas. Kenapa mereka mengingkarinya? Karena tidak berada di kabilah mereka, tidak berada di kaum mereka. Ka'bah dijaga oleh Ismail alaihissalatu wassalam dan keturunannya dari bangsa Arab. Ya. Ismail dan keturunannya dari bangsa Arab. Ya. Sedangkan mereka tidak di sana, oleh karena itu mereka tidak mengakui hal tersebut sebagai kiblat. Ya. Tidak mengakui hal tersebut sebagai kiblat. Bahkan sebagian dari mereka, sebagian dalam kitab, ya, seperti orang-orang Nasrani, ada yang bahkan ingin menghancurkan kiblat, menghancurkan Ka'bah. Awalnya ingin malingkan manusia dari Ka'bah, ya. Kemudian ketika manusia tidak bisa memaling dari Ka'bah, mereka ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Yang mana ini terjadi pada Abroha, ya, terjadi pada Abroha dan pasukannya. Kemudian kata Syekh, wa kadzalikal hajj, demikian pula haji. Min millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Haji termasuk agama Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Padahal atau bahkan haji adalah salah satu syiar dari ajaran Ibrahim yang termasuk paling jelas, yang diwariskan oleh bangsa Arab yang bahkan saat itu ya mereka telah lupa ajaran Ibrahim yang lainnya dalam masalah tauhid. Ya, dalam masalah tauhid mereka meninggalkan, akan tapi dalam masalah haji tidak ditinggalkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya haji adalah salah satu bentuk syariat Ibrahim, syariat yang diajarkan oleh Ibrahim yang termasuk yang paling jelas. Ya, akan tapi hal ini tidak dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Wa kana alika al-hajj min millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mungkin pula haji termasuk dari millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wahum yungkiruna, dan mereka mengingkarinya. Dan mereka mengingkarinya. Ya, mereka mengingkari haji tersebut. Ma'annahum yadda'una annahum ala millati Ibrahim. Bersamaan dengan mereka mengaku bahwasanya mereka di atas agama Ibrahim. Wa ala dini Ibrahim. Bahwasanya mereka berada di atas agama Ibrahim. Ya, bahkan mereka berusaha menarik Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwasanya Ibrahim bersama mereka. Walakin hamalahum bughdu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala an ankaru hadza kullah. Akan tapi kebencian mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa mereka untuk mengingkari seluruh ini. Ya, seakan ketika Ka'bah atau ketika kiblat dipindahkan ke Ka'bah, mereka mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat. Ya, mereka mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat. Padahal mereka mengetahui bahwasanya itu adalah bagian dari syariat Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, falka'bah min miras Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Ka'bah termasuk dari warisan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wastawajjuhu ilaihi bisolati wa qasduha lil haji wal umrah min dini Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Ka'bah, ya, maka Ka'bah adalah termasuk dari warisan Ibrahim, warisan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wattawajju ilaihi bisholah, menghadapnya ketika sholat, menghadapnya ketika sholat. Wa qasduha lil haji wal umrah, menujunya untuk haji dan umrah. Min dini Ibrahim alaihissalatu wassalam, termasuk dari agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa haula yantasibuna ila dini Ibrahim wa yunkiruna a'zama sya'airihi fa hadza min at-tanaqud al-ajib. Dan mereka, yaitu ahlul kitab, sebagian dari mereka, yantasibuna ila dini Ibrahim, menyandarkan diri kepada agama Ibrahim, wa yunkiruna a'zama sya'airihi, bersama dengan itu mereka mengingkari salah satu syiarnya, salah satu syiar ibadah dari agama Ibrahim alaihissalam yang paling besar, yang paling terkenal, yang paling diamalkan oleh banyak orang, yaitu apa? Haji dan umrah. Fa hadza min at-tanaqud al-ajib, maka ini termasuk dari tanaqud, ya, kontradiksi yang sangat mengherankan, ya, sangat mengherankan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka menggunakan hawa nafsunya untuk menghukumi hal tersebut. Ya, mereka melihat kepada apa yang mereka sukai, apa yang tepat bagi kepentingan diri mereka dari agama Ibrahim, mereka ambil. Apa yang tidak tepat, tidak pas dengan keinginan mereka, mereka tolak. Ya, apa yang tidak tepat, mereka tolak. Sehingga terjadi tanakut yang seperti ini. Terjadi tanakut yang seperti ini. Ya, sebabnya apa? Sebabnya mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai al-hakim, bukan syariat sebagai hakim. Wa mithlu hadza, demikian semisal dengan hal ini, kullu may yantasibu ilal Islam wa yarfudu ba'da ahkamih. Semisal dengan hal ini adalah seorang yang menyandarkan diri kepada Islam, akan tetapi menolak sebagian hukum-hukumnya. Sebagian dari hal-hal yang diajarkan oleh Islam, sebagian dari hal-hal yang merupakan ciri-ciri keislaman, ia tolak. Kenapa? Karena tidak tepat dengan hawa nafsunya. Karena tidak tepat dengan hawa nafsunya. Yang ini saya terima karena ini menguntungkan saya, yang ini saya tolak karena tidak menguntungkan saya. Ini sifat yang sama yang dilakukan oleh ahlul kitab dahulu. Ini sifat yang sama yang telah dilakukan oleh ahlul kitab dahulu. Kallazi yaqul ana muslim, seperti seorang yang mengatakan saya adalah seorang muslim. Artinya ketika ia mengatakan seorang muslim, ya, hal yang paling penting, hal yang merupakan inti dari keislaman apa? Syahadat tauhid, mentauhid Allah Subhanahu wa taala, ya. Tsumma yatufu bil qubur wa yad'uha wa yatabarraq biha wa yatamassah biha. Kemudian ia bersama dengan hal itu, bersamaan dengan pengakuannya dia saya seorang muslim, yatufu bil qubur, ia tawaf di kuburan. Ya, tawaf untuk kuburan tersebut. Ya, tawaf untuk kuburan tersebut, wa yatabarraq bi wa yad'uha, berdoa, bukan berdoa untuk kebaikan penghuni kubur tersebut, tapi berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Memanggil penghuni kubur tersebut, ya, berdoa kepadanya, wa yatabarraq biha, bertabarruk mencari barokah pada kuburan-kuburan tersebut, wa yatamassah biha, ya, menyentuhkan diri, mengambilnya sama seperti ini, mengelapnya dengan tujuan mengambil barokah. Ya. Fa idza qila lahu hadza syirk fa innahu la yatahawwal anhu. Jikalau dikatakan kepadanya ini adalah syirik, ia tidak peduli. Ya, tidak peduli. Padahal apa? Ketika seorang melakukan kesyirikan, ia telah melakukan salah satu, ya, kemungkaran, atau tidak, bukan salah satu lagi, kemungkaran terbesar dalam syariat ini. Ya, ketika seorang melakukan kesyirikan, maka ia telah melakukan kemungkaran terbesar dalam syariat ini. Ya, ia mengaku muslim, akan tapi yang ia lakukan adalah kemungkaran terbesar yang bisa mengeluarkan ia dari keislamannya. Ya, mengeluarkan ia dari keislaman. Sama itu dia mengaku, saya paling mengatakan dirinya adalah seorang yang muslim. Ya, bahkan ya, ia merasa paling banyak ibadahnya, ia merasa paling muslim, akan tetapi sebenarnya itu ia melakukan kesyirikan. Ya. Ini adalah salah satu tanakut, kontradiksi. Ia merasa, ia mengaku muslim, akan tetapi yang ia lakukan, amalannya adalah hal yang paling dilarang dalam Islam. Ya. Hal yang paling dilarang dalam Islam. Demikian pula orang yang dalam hal-hal lain. Ya. Ia mengaku muslim, ya. Ia mengaku muslim, akan tetapi sebagian syariat ia tolak jikalau tidak, ya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ia tolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ini menguntungkan diambil, yang tidak menguntungkan ia tolak, ya, ia tolak syariat tersebut. Ya, sama perlu diketahui bahwasanya menolak sebuah syariat yang diketahui secara darurah, ya, maklum bin darurah, adalah hukumnya adalah bisa menyebabkan kekafiran, ya, mengingkarinya bukan meninggalkannya, ya, mengingkarinya. Adapun tinggalkan seorang tidak mengamalkan sebagian dari syariat-syariat Islam, maka tidak, bukanlah suatu hal yang mengkafirkan selama ia tidak mengingkarinya. Sebagian dari syariat-syariat Islam. Maka ini, tindakan seperti ini, yang mengingkari sebagian dari syariat yang tidak tepat, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ya, bersamaan dengan ia tahu bahwasanya hal tersebut adalah bagian dari syariat Islam yang ia akui bahwasanya ia termasuk dari Muslim, ini adalah tindakan tanakut yang terjadi pada orang Yahudi dahulu. Bal yastamirru alaihi wa yubghin manaha anhu, bahkan ia terus-menerus melakukan kesyirikan setelah ia mengetahui bahwasanya itu adalah kesyirikan yang dapat mengeluarkan ia dari Islam. Wa yubghidu manaha anhu, membenci orang yang melarang darinya. Hadza minat tanaqud fil indisab, maka ini adalah tindakan kontradiksi dalam penyandaran diri. Yantasibu ila al-Islam wa yukhalifuhu fi a'zami sya'irihi wa huwa tauhid. Ia menyandarkan diri kepada Islam, akan tetapi ia menyelisih Islam dalam syiar yang paling ia, atau syiar yang paling besar dalam agama Islam, yaitu tauhid. Tauhid adalah hal yang paling penting dalam agama Islam ini, ya. Maka seorang yang mengaku muslim tidak pantas atau tidak boleh ia sampai melakukan, ya, tidak boleh ia melakukan hal-hal yang berselisihan dalam tauhid ini, hal-hal yang menafikan tauhid ini. Maka sangat aneh jikalau seorang mengaku dirinya muslim, akan tetapi ia tetap melakukan kesyirikan setelah ia mengetahui hal itu adalah syirik. Ya, ia tetap melakukan kesyirikan dengan alasan-alasan yang tentunya tidak dibenarkan sama sekali. Ya, tidak ada alasan dibenarkan tentang masalah syirik tentunya. Tidak ada alasan yang benarkan tentang masalah syirik, ya. Syirik tetaplah syirik. Ini adalah salah satu bentuk, ya, masalah jahiliyah, artinya ada salah satu ciri-ciri ahlu jahiliyah, terutama di ahlu kitab, ya, tindakan mereka saling kontradiksi dalam antara dakwaan mereka dengan perbuatan mereka, ya, antara dakwaan mereka dengan perbuatan mereka, maka janganlah kita terjatuh kepadanya, terutama dalam hal yang paling penting dari syariat Islam ini, yaitu masalah tauhid dan syirik, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam, insyaallah saya cukupkan dulu sampai sini, ya. Nantar lagi sudah isya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.